wahdi sahaban. Dan mudah-mudahan ja'alana Allah wa iyyakum jami'an mimman ghufira lahu ma taqaddama min dzunubina. Semoga dengan imanan wahtisaban dari siang dan qiyam kita, kita terpilih menjadi orang yang mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin. Baik. Tema yang saya sodorkan memang sesuai dengan yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah menjadi pemenang, menjadi yang paling beruntung di penghujung Ramadan. Saya memberikan perumpamaan sebagaimana seorang ulama memberikan perumpamaan tentang orang yang gagal panen. Jadi ada pertani dan perkebun, sesudah menanam benih, disiram, tumbuh tunas, dipupuk, disiram sampai tumbuh buah. Pas giliran panen, ditinggal pulang kampung, ditinggal muter-muter entah kemana. Kira-kira kalau ada orang seperti ini, pintar atau pintar banget? Pintar banget, gitulah kira-kira. Nah, begitulah orang yang di 10 hari terakhirnya gagal fokus. Biasanya kalau pada pulang kampung ini, itikafnya berlanjut ya? Berlanjut. Di mana? Kalau terawihnya tetap lanjut lah ya di kampung. Kemulainya, tilawahnya begitu. Insya Allah pulang kampung ini bisa menjadi wasilah kita juga untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Jadi bahkan perempuan yang sedang menstruasi, dokter yang jaga malam, atau petugas security, atau pegawai di offshore yang sedang menjalankan tugas mencari nafkah, kalau memang dipenuhi hatinya iman dan wahtisaban dan berusaha untuk beramal saleh dengan yang terbaik di malam-malam terakhir, insya Allah mereka juga berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai ibu-ibu ini mentang-mentang menstruasi gitu ya, ya sudah, banyak nge-WA, nonton TV, browsing kiri kanan, banyak tidur, kemudian sahur cuma nemenin keluarga makan, tidur lagi gitu. Nah, ini tidak berbakat mendapatkan Lailatul Qadar kalau begitu perilaku menstruasinya. Begitu juga yang bapak-bapak ini, jangan sampai kebiasaan atau pola tidur, pola bangunnya sebelum Ramadan sama dengan di Ramadan. Bedanya apa? Cuma terawih doang dan bangun sahur, cuma itu aja. Selebihnya jam tidurnya sama, jam bangunnya juga sama. Subuhnya pas azan, ke masjidnya pas qomat gitu kan, tidak ada yang berbeda. Begitu juga jangan sampai sama awal-awal Ramadan dengan akhir-akhir Ramadan. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, syadda mi'zarahu wa ayqala ahlahu. Rasulullah SAW di penghujung hari ke-10 hari ini mengencangkan ikat pinggangnya. Ngertilah maksudnya. Selain mengencangkan ikat pinggangnya, Rasulullah SAW juga membangunkan seluruh isi keluarganya. Saking apanya? Saking inginnya menjadi yang paling beruntung di malam-malam 10 hari terakhir itu. Nah, buat kita harusnya kita persiapkan amalan terbaik. Kalau perlu, malam kita jauh lebih baik daripada siang kita. Nah, di sini maksud saya, coba perhatikan, jangan sampai di luar Ramadan sama dengan di dalam Ramadan. Atur waktunya, kemudian amal solehnya. Di awal-awal Ramadan harus beda dengan 10 akhir Ramadan. Di 10 akhir Ramadan kalau bisa malamnya jauh lebih bagus daripada siangnya. Tapi siang juga jangan kemudian diabaikan. Harus tetap mansama Ramadhana imanan wahtisaban. Nah, sampai di sini. Ini perlu saya sampaikan, misalnya apa Ustaz kegiatan-kegiatan di malam hari yang harus saya prioritaskan? Coba saya minta jamaah sebutkan 10 amalan prioritas di 10 hari terakhir Ramadan ini. Satu. Oke, sholat berjamaah Isya dan subuh, maghrib, Isya dan subuh ini. Kalaupun ada undangan buka bareng, jangan sampai kehilangan jamaah apa biasanya, maghrib dan Isya. Jangan kehilangan itu. Yang kedua, amalan istimewa di malam 10 hari terakhir, tarawih. Yang ketiga, qiyamul lail dan witir, bagus. Yang keempat, tilawatul Quran. Yang kelima, berzikir dan berdoa mesti diperbanyak, terutama yang keenam, istighfar di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, dan memperbanyak sepanjang malam itu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwwun karim dalam riwayat yang lain, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa di malam-malam Lailatul Qadar, terutama di 10 hari terakhir ini. Dan kalau perlu istighfarnya jangan cuma 100. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-kasrah. Al-kasrah menjadi tekanan di sini. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak banyaknya. Kalau sedikit berarti masih munafik. La yadhkurunallaha illa qalilan. Orang munafik itu berzikir kepada Allah tapi berzikirnya cuma sedikit. Apalagi kira-kira amalan istimewa di 10 hari terakhir Ramadan ini? Bersedekah. Ini sedekah di bulan Ramadan seperti ini, terutama di malam Ramadan, itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ajrun nas wa ajrun bima yakunu 'inda liqa'i Jibril. Rasulullah SAW, kalau di bulan Ramadan, khususnya di malam hari saat berjumpa dengan Jibril alaihissalam, itu dermawannya meningkat. Jadi kedermawanan Rasulullah ketika berjumpa dengan Jibril, dan kebanyakan berjumpa dengan Jibril itu di malam hari. Jadi kedermawanan Rasul di malam hari berbeda dengan kedermawannya di siang hari. Seperti apa contohnya? Ajwadu min rihil mursalah. Dalam riwayat lain, karihil mursalah, lebih cepat hembusannya daripada angin yang menghembus itu, lebih banyak manfaatnya ketimbang angin yang menghembus itu. Kan ada dua jenis angin ya, ada rih al-aqim, ada angin pembawa bencana, ada angin pembawa manfaat. Misalnya hembusan angin yang mengawinkan antara satu putik sari dengan putik sari yang lain, hembusan angin yang membuat nafas kita kemudian semakin lega. Rasulullah SAW infaknya di bulan Ramadan, khususnya di waktu malam, lebih khusus lagi 10 akhir malam, itu lebih cepat menghembus daripada angin itu. Coba saya minta diulangi, ini baru dapat berapa tadi? 8. Yang pertama apa? Salat apa? Jamaah. Kedua, tarawih. Tiga, tahajud ya. Kita mulai. Keempat, tilawatul Quran. Kelima, berzikir, khususnya istighfar di waktu sahur dan doa-doa Lailatul Qadar. Ketujuh, bersedekah. Ya, sebelum itu ada lagi tuh. Ya, memperbanyak istighfar. Kalau perlu jangan sedikit istighfar, yang harus sampai ribuan. Apalagi kira-kira? I'tikaf. Bagus sekali. Satu lagi sebutkan. Tahari Lailatul Qadar. Siaga satu untuk menghadapi Lailatul Qadar. Jazakumullah, supaya yang lain bisa masuk, mungkin agak maju sedikit bapak-bapaknya. Ya, agak maju sedikit. Sebelah kiri saya sebetulnya agak kosong ini. Ya, sebelah kiri agak kosong karena numpuk di kanan. Kalau ada petugas boleh menjadi penerima tamu masjid. Masjid bagus ya, punya penerima tamu bagus sekali, karena menyambut tamu penganten enggak lebih hebat daripada menyambut tamunya Allah di masjid ini. Silakan. Jadi ada masjid di satu kota, setiap subuh pengurus masjidnya itu menyambut jamaahnya, dan itu gantian. Ya, jadi saya bilang, saya tanya, kenapa Anda begitu istimewa menyambut semua jamaah? Karena dia menyambut semua jamaah sehingga dia kenal semua jamaahnya. Jadi pengurus masjid itu kan, kalau di beberapa tempat pengurus masjid itu yang penting namanya dicantumin walaupun gak kerja. Ya, yang penting namanya dicantumkan, walaupun dia pikir organisasi masjid ini ya biasa-biasa aja, gak lebih hebat daripada organisasi kantor dan organisasi partainya, sehingga melayani jamaah itu biasa saja. Nah, yang ini enggak, pengurus masjidnya itu betul-betul melayani jamaah, sampai kalau ada jamaah tetap yang tidak sholat subuh itu disilaturahimkan. Ya, sampai yang jalan kaki jarak 2 kilometer dari jamaahnya itu disamperin, jangan-jangan sakit dan sudah siap membawakan hadiah. Dan menjemput jamaah itu sampai kemudian dia hafal, hafal jumlah jamaahnya, nama-nama jamaahnya. Saya bilang, apa prinsip Anda bisa melakukan ini? Buat kami pengurus masjid, tamu pengantin gak lebih istimewa daripada tamu Allah. Kok tamu pengantin? Biasanya kan kalau pengantin gitu kan ya, penyambut tamunya seragam gitu ya, berdiri berlama-lama gitulah kira-kira, ini pagar rusak, ini pagar layu gitu. Baik, ini selingan sedikit ya dari sisi humanis masjid yang harus kita perhatikan juga. Ada satu masjid, orang tua galak banget sama anak-anak karena anak-anaknya bercanda. Ya pak, ya iyalah, namanya anak kecil di mana juga main, kecuali bapak-bapak yang ngamuk di masjid itu salah. Saya ulang ya, kalau ada anak kecil bercanda di masjid salah nggak? Ini namanya anak-anak, dunianya dunia. Kalau ada bapak ngamuk-ngamuk di masjid salah nggak? Salah. Sehingga seringkali masjid tidak ramah anak. Ada biasanya galak itu. Saya melihat bapak-bapak galak sama anak-anak di masjid, saya kesian sama anaknya, gimana nasib anak dia ya? Gitu. Ya kalaupun anak bercanda, tinggal bagaimana cara kita menyelesaikannya agar masjid kita ramah anak. Rupanya masih banyak yang datang ini ya. Ini kalau saya sampaikan materinya di depan semuanya, kasihan yang datang belakangan ya. Tapi gak apa-apalah ya. Saya pikir udah semuanya, pengantinnya udah ada yang salah ya. Baik, lanjut ya. Di antara yang penting untuk kita lakukan di malam-malam akhir Ramadan supaya kita menjadi pemenang adalah tahari Lailatul Qadar. Siaga satu dalam menyambut datangnya Lailatul Qadar. Dan yang terakhir yang tidak bisa dilupakan berdasarkan hadis yang lain, mohon ampunlah atas kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan sesama jamaah itikaf salinglah bersilaturahim, sambung hubungan sesama orang bertakwa. Dan ibu-ibu yang paling penting lagi, memberi makanan sahur buat orang yang beriktikaf. Oh, ini mahal ini pahalanya. Coba perhatikan baik-baik. Kebanyakan kita kan memberikan iftar saja ya, makan buka puasa. Jarang sekali memberi makan sahur. Kira-kira tingkat ketakwaan orang-orang yang sedang itikaf di masjid dengan yang semua berbuka puasa itu beda nggak tingkat ketakwaannya? Beda. Sebaik-baik sedekah individu adalah jika sedekah kita itu dimakan atau dikonsumsi oleh orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang sedang beriktikaf itu, ibu-ibu sekalian, adalah orang-orang yang sedang berjuang la'allakum tattaqun. Jadi menurut saya, ini ijtihad saya sementara melihat kondisi di Indonesia ini, karena kemarin teman saya cerita, saya ceramah Ustaz di sebuah perusahaan. Terus di mana-mana kalau acara bukber itu rame ya. Iya. Padahal enggak semuanya puasa. Iya. Di sebuah perusahaan asuransi konvensional, teman saya ceramah buka puasa. Ya Allah. Sebagian masih merokok, dari jam 5 itu merokok. Merokok dalam rangka menunggu buka berpuasa. Ya, gak ada dalilnya sih yang mengatakan bahwa ngopi siang-siang itu batal. Gak ada dalilnya. Yang penting flash disknya jangan ditelan. Kalau ngopi aja boleh. Ngopi file maksudnya. Baik. Jadi memberikan makan orang yang bersahur, apalagi orang yang sedang menanti Lailatul Qadar, itu pahalanya besar sekali. Maka usahakan di masjid kita itu atau masjid terdekat rumah kita itu jangan dibiarkan pesertanya suruh bayar. Usahakan kita yang traktir. Betul enggak? Itu terhitung sedekah malam Lailatul Qadar enggak? Terhitung bersedekah enggak? Siapa di antara kita nih yang sejak awal Ramadan sampai hari ini tiap malam sedekah? Oh, semuanya tawadu. Takut riya. Tawadu, tahu warna duit gitu kira-kira. Nanti dulu saya punya teman waktu masih jomblo. Anak Cilungup, sini Cilungup belakang. Aneh kalau cari bini, satu tawadu kriterianya, tahu warna duit. Kalau dikasih yang merah dikembaliin gitu. Kalau kelebihan. Yang kedua, yang sabar. Maksudnya sawahnya lebar kan itu. Yang ketiga, jangan lagi puasa. Takut batal nanti disebutin. Jazakumullah. Jadi jangan sampai setiap malam kita kehilangan sedekah. Ustaz, sekarang udah hari ke-22, nanti malam malam 23 nih. Gimana Ustaz? Bisa dirapel enggak? Bisa. Kalau mazhabnya Imam Malik kan boleh ya doa langsung 1 bulan penuh. Maksud saya niat. Niat puasa 1 bulan penuh, kalau mazhab Imam Malik takut lupa tiap malamnya, maka dilakukannya di awal bulan, niatnya 30 hari misalnya begitu. Walaupun setiap malam kalau bisa diniatkan. Nah, persoalannya sekarang di antara kita karena belum tahu amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan, sedekah tidak masuk kriteria. Karena mikirin apa? Lebaran, THR belum turun, macam-macam deh. Atau biasanya nanti sedekahnya akhir-akhir dekat lebaran. Akhir-akhir dekat lebaran memang orang ini gak punya ilmunya, ilmu sedekah itu. Sama saja orang gak pernah, gak punya ilmu sedekah itu sama kayak orang gak ngerti investasi. kapan investasi lagi baik, kapan lagi tidak baik. Nah, di bulan Ramadan seperti ini, bagaimana dengan kita-kita yang saya sebutnya kita-kita lah ya, supaya agak sama gitu, yang gak sempat sedekah sejak awal Ramadan, bisa diniatkan saja. Saya punya program di sana sih, di Tebet, big deal Rp29.000. Kok 29? Ya setiap hari Rp1.000, setiap malam Rp1.000. Kenapa ada big deal? Ya setiap Rp1.000 berarti Anda ikut mendukung program saya, satu program. Jadi kalau 29.000 mendukung 29 program. Itu loh, saya sedang edukasi jamaah, edukasi murid supaya mampu investasi di saat yang tepat. Kalau kita kan kebanyakan dana aja deh, masih THR. Nah, kalau THR niatnya itu ya tidak terkait erat sebetulnya dengan Ramadannya, apalagi terkait dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya itu. Harusnya setiap malam. Ini perilaku the winners, para pemenang, orang-orang yang unggul di bulan Ramadan itu dia perhatikan betul, sehingga WA tidak menjadi prioritas, browsing tidak menjadi prioritas. Piala Dunia mulai tanggal berapa ya? 15. Hah? Takbiran mulai ya? Hah? Mulai? Alhamdulillah. Coba kalau kagak, kayak tahun-tahun dulu Piala Dunianya itu pas Ramadan, seru tuh pembicaraan. Ya, ada yang terawihnya pulang duluan gitu. Jangan Ramadan Allah, ini bulannya para pemenang. Nah, sekarang setelah saya sampaikan tips-tips sederhananya, sekarang filosofinya. Kalau ada orang di mana pintu surga lagi dibuka selebar-lebarnya supaya gampang masuk surga segampang-gampangnya, bahkan digambarkan dalam satu hadis, bukan cuma idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannah wa la yughlaq minha ahad, di riwayat lain dikatakan tidak satu pintu surga pun ditutup pada bulan Ramadan ini. Pertanyaan saya, kalau ada orang pintu surga lagi dibuka selebar-lebarnya, bahkan tidak ada yang di satu ditutup pun dari pintu surga itu, misalnya pintu sholat, pintu surga itu macam-macam kan, ada pintu sholat, ada pintu infak, jihad harta, ada pintu syahid, ada pintunya orang berpuasa, apa namanya, Ar-Rayyan, ada pintu berwalidain, berbakti kepada kedua orang tua, ada banyak sekali pintu-pintu surga yang terkait dengan amal soleh. Pertanyaan saya, kalau ada orang gak bisa masuk surga padahal lagi dibuka lebar-lebar pintunya, ini orang ini pinter atau pinter banget? Kebangetan lah ya. Ada lagi yang lebih parah. Yang lebih parah nih, ya ugliqat abwaabun nar wa la yuftah minha ahad, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Bahkan digambarkan tidak satu pun pintu neraka terbuka. Ada yang masuk neraka coba? Udah pintunya ditutup serapat-rapatnya, bahkan pintu belakang pun ya, yang sempit itu ditutup supaya kita gak masuk neraka. Ada yang inden, pokoknya saya mau masuk neraka gitu. Dan dia supaya bisa masuk neraka, benar gak? Jangan tersinggung ya, nanti banyak pekerjaan yang sesuai dengan itu sebetulnya ya. Cuma kalau saya sebutin satu-satu banyak marah sama saya nanti ini. Jangan marah sama Allah. Seperti apa Ustaz orang kayak begitu? Kok bisa ya pintu surga lagi dibuka semuanya, lebar-lebar pula gak bisa masuk surga, kan kelewatan. Dialah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam menyambut seruan-seruan amal soleh yang Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Contoh. Sebetulnya goals yang paling kalau bilang saya bilang rendah bukan rendah sebetulnya, tapi the first goals adalah yang paling tidak lu dapetin inilah gitu, yang paling minimal kira-kira apa itu? Ghufrallahumma taqaddama min dzambi, walaupun itu besar sekali. Nah sekarang coba lihat, ada dua ayat bagaimana supaya kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang lalu, ya. Ya tapi saya mau nanya dulu deh, Bapak Ibu pilih yang mana? Infak 1 juta dapat balasan 700 kali lipat sama dengan 700. Anda disuruh milih nih, pilih mana? Infak 100 juta untuk dapat 700 juta atau infak 1 juta untuk dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Jujur. Bapak-bapak dulu saya tanya, mau dapat 700 juta jangan bilang dua-duanya ya. Ini pilihan. Ingin dapat 700 juta atau ampunan Allah? Sejujurnya saya enggak percaya, tapi ya kayaknya saleh banget gitu kan. Kalau betul cari ampunan enggak kayak begini cara baca Qur'annya. Kalau betul-betul mau dapat ampunan, enggak mungkin juz amma aja kagak hafal-hafal sampai tua kayak gini. Enggak mungkin. Anda betul-betul cari ampunan, mestinya berubah hidupnya itu. Ya tapi kalau di jamaah sini kelihatannya udah berubah semua lah ya. Sekali lagi kalau ibu-ibu kira-kira nih, Anda disuruh milih nih, berinfak 1 juta ingin yang mana? Ampunan atau 700 juta? Masya Allah, solehahnya luar biasa. Bukan minta mentahnya biasanya. Hah? Minta mentahnya atau minta didoain? Hah? Solehah ya orang di sini ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan begitulah adanya lah ya. Coba lihat dua ayat ini. Ayat pertama di surah Al-Hadid, sabiqu ila mughfiratin min rabbikum. Jadi jamaah yang baru datang, bagaimana menjadi pemenang di 10 hari terakhir ini ya, tema kita. Saya sudah kasih tips-tipsnya di muka. Sekarang saya coba gambarkan filosofinya berdasarkan teks-teks ayat Al-Qur'an. Sabiqu ila mughfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Ka'ardis samawati wal ard. Berlombalah kamu. Tuh, kata-katanya yang pertama apa? Berlombalah, sabiqu musabaqah. Bermusabaqahlah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Surganya yang seluas langit dan bumi. Yang surganya itu seluas seluruh lapisan langit dan bumi. Bayangkan, kita disuruh apa yang pertama tadi? Berlomba. Untuk apa? Mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Coba perhatikan baik-baik. Saya sampaikan dengan bahasa yang ringan dulu, dengan pemikiran yang ringan, supaya semua menjadi the winners, menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang. Kalau ada orang lomba nih ya, kita mau lomba apa dulu nih kira-kira? Lari. Kalau orang ingin lomba larinya apa nih? Sprint atau maraton? Sprint. Sprint yang berapa meter? 100 meter. Oke. Okay. Udah latihan belum sebelumnya biasanya kalau sudah lomba? Sudah. Ketika akan lomba kira-kira sudah mempersiapkan segala sesuatunya enggak? Sudah. Dan ketika mulai start kira-kira mau enggak ketinggalan start? Tidak. Nah, itu kalau orang mau berlomba. Kalau ada orang mau berlomba gini kira-kira, ya sih biasa-biasa aja. Ya gak perlu latihan lah, namanya juga lomba. Kira-kira bisa menang gak? Ah, begitulah orang yang tidak berlomba dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. khususnya di bulan Ramadan ini. Sekarang saya mau nanya, jujurnya nih kita nih mencari ampunan Allah kayak orang berlomba nggak di Ramadan? Nah, kalau belum ya nggak bisa diampuni lah. Karena kata kunci untuk diampunkan Allah adalah sabiqu. Nih, ada yang salah di masjid. Ada saf kosong di depan. Dia malah nyuruh silakan bapak di depan. Nah itu berarti nggak punya ilmu tuh. Silakan anda masuk surga duluan. Saya mah nanti aja. Ya, saya mah sabar. Salah, ini nggak benar monyong. Gitu. Al-ithar fil ibadah mamnu. Memprioritaskan orang lain dalam urusan ibadah terlarang. Misalnya, ibu, ini ada kesempatan nih untuk memberi makan sahur. Kita kekurangan jatah untuk 5 orang. Makan sahur di sini 50.000. Ya mangga siapa yang mau? Nah, gitu. Ini salah nih. Harusnya selama kita sanggup, ya kita duluan. Asal niatnya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan ini istimewa loh. Makanya kenapa tadi saya gambarkan pengumuman ampunan atau 700 juta. Itu ada ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Gitu ya. Dalam urusan sedekah, dalam urusan infak, setan akan bisikkan di hati kamu, jangan, nanti kalau kamu bersedekah, kamu berinfak, miskin loh, nanti gak jadi lebaran loh, nanti THR-nya habis loh, ntar gak jadi pulang kampung loh, ah kita aja punya banyak urusan, ngapain juga sih infak-infak segala, ini kasih aja yang seupil gitu. Setan itu seperti itu. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau ada orang pelit takut miskin dalam bersedekah berarti sedang kesetanan. Bagus. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan bagi orang yang berinfak, Allah menjanjikan kepadanya ampunan dan surganya. Coba sebutkan di situ. Apakah benefit terbesar dari sebuah infak? Ampunan. Dan itu besar sekali maknanya. Jamaah rahimakumullah. Tetapi untuk dapat ampunan Allah itu harus pakai lomba. Nah, ada lagi. Sekarang pertanyaannya. Ini udah siap nih. Lari kencang, biasanya kan karena sudah latihan sama-sama di saat start awal sampai pertengahan itu hampir sama semua kan jaraknya. Nah menjelang finish di sini perbedaannya. Kira-kira kalau ada orang lomba lari sprint 100 meter menjelang finish untuk jadi pemenang, apa yang harus dilakukan? Apa harus dilakukan? Menambah speednya, ya, menambah kecepatannya. Ada ayat lain yang bunyinya, setelah musabaqah berlomba, wasari'u ila mafiratim min rabbikum wa jannah arduha samawatu wal ard. Nah, gitu ayatnya. Wasari'u, bersegeralah kemana? Ila mafiratim min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Bagaimana caranya bersegeranya? Bersegeralah melakukan amal-amal saleh yang dapat mendatangkan ampunan Allah. Amal saleh apa saja yang bisa mendatangkan ampunan Allah? Musara'ah bil musara'ah, dengan bersegera, buruan, cepetan. Jadi yang bisa mendapatkan ampunan Allah orang yang bagaimana? Bersegera. Bersegera ngapain? Melakukan amal saleh yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang ujungnya adalah wajannah arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas seluruh lapisan langit dan bumi. Oke, sampai di sini. Oh, jadi untuk menjadi pemenang itu, apalagi di bulan ampunan ini, kita harus berlomba. Dan dalam berlomba, kita harus bersegera, terutama untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah ampunan, barulah kita mendapatkan surga yang luasnya seluas seluruh lapisan langit dan bumi. Sekarang saya mau nanya, bagaimana caranya supaya bisa masuk surga? Kita harus mendapatkan ampunan. Salah. Kita harus berlomba, bahkan kita harus bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah. Terus kalau enggak berlomba, enggak bersegera, oh, dianggap oleh Allah enggak serius ini. Orang yang enggak serius oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadapi juga dengan cara yang tidak serius untuk diberikan kepadanya ampunan. Semoga semua jamaah di sini diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah membiarkan penceramah tidak ada teh manisnya di sini. Oke. Semoga diampunkan semua dosa-dosanya. Ustadz yang salah kalau gitu. Baik, ini sekedar penyegaran. Ini segmen 2. Sekarang masuk ke segmen 3. Ngomong-ngomong sampai jam berapa kita? Di situ enak duduk, kita disetrap di sini berdiri. Udah disetrap, banyak nyamuk lagi di sana. Dalam-dalam lagi masuk ke sini. Manyu nggak ngerti bulan puasa nyamuk nih. Baik, sekarang segmen 3. Agak berat sekarang segmen 3 ini. Ya, ini agak berat. Kalau tadi secara filosofis, untuk menjadi yang pemenang itu harus berlomba dan bersegera buruan. Sekarang saya mau nanya, ngomong-ngomong kalau kita ini buruan untuk dapat 700 juta atau buruan dapat ampunan? Udah pinter sudah. Oh ya, saya mau nanya dulu, dapat Lailatul Qadar itu susah atau gampang? Saya tanya sekali lagi, dapatin Lailatul Qadar itu gampang atau susah? Supang gitu, gitu. Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Kalau gampang-gampang susah, gampangnya 2 kali. Kalau susah-susah gampang, susahnya 2 kali. Dapatin Lailatul Qadar gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Udah tambah beragam lagi udah. Lailatul Qadar itu gampang banget. Namanya juga Laila, malam. Malam itu dimulai dari apa? Matahari terbenam. Hatta matla'il fajar. Masa iya sih jamaah ini tiap hari tidurnya jam 5 sore sebelum matahari terbenam, bangunnya jam 6 pagi setelah matahari terbit? Ada gak kayak gitu? Pingsannya tiap hari gitu. Ya Allah, begini, kenapa saya bilang gampang? Ini karena saya sedang membuka mindset dulu dengan yang ringan supaya menjadi pemenang semua. Ya, ya Rab, kalau katakanlah kamu gak pintar baca Quran, baru tobat nih Ustaz, saya baru tobat nih Ustaz. Nah, sejak kecil saya gak belajar ngaji. Memang sekarang orang sekarang banyak salah kaprah, anaknya suruh jadi anak soleh, tapi bapaknya tidak jadi bapak soleh gitu. Banyakan bapak soleha. Kenapa bapak soleha? Karena sholatnya di rumah. Yang boleh sholat di rumah laki itu perempuan. Jadi kalau ada bapak-bapak sholat di rumah, bapak. Kita lihat nanti setelah setelah Ramadan banyak ya Bapak Soleha? Banyak gak? Banyak. Mengerikan sekali istri-istrinya ya. Tidurnya dengan suami Soleha. Suami KW gitu-gitu. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan saya menanya saya keluar masjid. Yang sholat ya keluar masjid, ada juga yang gak sholat ke masjid gitu ya. Jamaah subuhnya Al-Mukhlisin berapa soft tiap hari? Dua. Udah masjid cuma segini. Alhamdulillah masih ada gitu ya. Ustaz jangan negatif lah, kita harus positif thinking ya. Alhamdulillah. Yang lain pada kemana? Jangan seujun lah, karena takut kena macet. Kebanyakan orang BMA 1 tuh ke kantornya sebelum subuh. Salat subuhnya di mana? Di kantor gitu, saking semangatnya. Ya jangan sampai jadi suami solehah lah ya. Begini, sebodoh-bodoh Anda, kalau sejak hari pertama sampai hari terakhir, rencananya lebaran di tanggal berapa? 15. Lebaran lewat sini apa gak sih? Kayaknya BMA 3 aja deh, kayaknya gak lewat BMA 1. Lewat rumah gue sana. Andai dari malam pertama sampai malam 29 kita melek dan ada melek-meleknya, dan Anda tidak bisa baca Quran tapi hati Anda dipenuhi dengan iman dan waktu saban. Ya Allah, saya bukan orang baik, tapi bulan Ramadan ini saya mau jadi orang baik. Saya ini bukan orang baik, tapi saya ingin berbuat baik. Saya ini bukan orang baik, tapi saya ingin berbuat yang terbaik di bulan yang sangat baik ini buat saya. Tapi saya gak bisa baca Quran. Baca Qulhu 3 kali, insya Allah dapat pahala seperti membaca Quran khatam 1 penuh. Kalau hatimu dipenuhi rahmat Allah, kamu bisa dapat itu. Pertanyaannya gampang gak dapat Lailatul Qadar? Gampang. Saya ketahuan ibu-ibu aja yang lagi menstruasi ya. Ada ibu 70 tahun menstruasi misalnya. Ibu Suraya senyum-senyum. Masalah. Jadi 70 tahun menstruasi masih ada gak? Ada aja, zaman dulu barangkali-kali ya. Nah, sekalipun dia menstruasi, bisa gak dapat Lailatul Qadar? Bisa. Satu Quran penuh bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Baca Qulhu di dalam hati. Jangan sampai gak baca Quran tiap malam meskipun kamu sedang menstruasi, supaya kamu di malam ini semua pintu-pintu surga yang Allah siapkan lewat amal-amal soleh yang Allah siapkan, lakukan sebisa yang kamu lakukan. Allah Akbar. Ini ada nih orang yang kerjanya shift siang ya, sehingga pulangnya pun sudah, atau shift sore lah dia ya, kerja sampai jam 12 malam baru pulang, naik motor sampai rumah jam 2 ya, untuk mempersiapkan besok kerja. Sementara malam ini cuma sanggup sholat witir 3 rakaat, lakukanlah. Allah tahu kamu lemah, Allah tahu kamu capek, tapi buktikan kesungguhanmu kalau kamu orang-orang yang sedang berlomba, orang-orang yang menghargai kebaikan yang Allah siapkan buat kamu. Kamu memang bukan orang baik, tapi tahun ini, Ramadan ini, saya ingin hidup saya menjadi yang terbaik sepanjang usia saya. Selama ini saya sudah salah menilai Ramadan. Selama ini saya sudah meremehkan Ramadan. Orang yang paling menyesal di dalam kuburnya adalah orang yang meninggal dunia dan tidak diberi kesempatan taubatan qoblal maut, tidak diberikan fasilitas rahmatan indal maut, tidak diberi nikmat wa maghfiratan ba'dal maut, itu orang paling menyesal. Tapi ada orang yang akan menjerit sejadi-jadinya di kuburan. Siapa dia? Orang yang ditinggalkan oleh Ramadan sementara dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan pengampunan ini. Tahun ini saya tidak ingin mengulangi lagi perilaku buruk saya dalam menilai Ramadan, apalagi seminggu lagi atau lagi kurang 6 hari lagi Ramadan meninggalkan saya. Betapa meruginya saya kalau saya ditinggalkan Ramadan sementara dosa saya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW tiba-tiba saat menaiki 3 anak tangga akan khutbah, Rasul 3 kali amin. Kemudian beliau mengatakan, kenapa saya tadi mengucapkan 3 kali amin setiap naik tangga mimbar? Karena Jibril menginformasikan kepada saya, kalau ada orang yang di bulan Ramadan lalu ditinggalkan Ramadan dan tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, fa'ab'adahu, berarti Allah sudah jauhkan dia dari rahmat-Nya. Ditambah yang kedua, kalau ada orang punya orang tua apalagi sudah sepuh tapi tidak bisa masuk surga pada orang tuanya masih ada apalagi sudah sepuh, berarti sedang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan yang ketiga, ada orang yang jika disebut namamu wahai Muhammad, diam aja mulutnya kayak yang gak ada apa-apa. Dia tidak bersolawat kepadamu. Kalau ada orang bernama Muhammad, diam aja mulutnya, berarti dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah sebut 2 kali nama Muhammad, gak satu pun yang bersolawat. Sengaja saya ulang 2 kali. Berarti belum terbiasa. Orang-orang yang tidak terbiasa bersalawat akan dijauhi oleh Allah dari rahmat-Nya. Tahun ini saya ingin berjanji sama diri saya sendiri yang tidak baik ini untuk memperlakukan Ramadan sebaik-baiknya. Dan saya cuma sanggup malam ini 3 rakaat saja untuk witir, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Insya Allah jika setiap malam dia lakukan itu dari malam pertama sampai malam 29, salah satunya mungkin Lailatul Qadar atau tidak? Iya. Iya. Saya anjurkan seringan-ringannya. Masa gak sanggup sih berinfak 1 malam 1000 rupiah sampai malam ke-23 nanti malam enggak infak-infak juga tiap malam? Anda punya agenda apa setiap malam Ramadan itu? Ya Allah, siap berinfak setiap malam? Bani? Benar nih, yang enggak sempat, yang bolong-bolong siap tutupin. Sekalian saya promosikan, saya punya program Big Deal 29.000. Ya, nanti setelah ini semua saya wajibkan. Ya, karena Allah mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya, nyumbang 29.000. Berani? Berani lah, nggak bawa duit. Ya, masih sholat subuh di 100.000 kagak ada. Yang ada juga mau sholat subuh itu supaya ngisi kencelan cari 1.000-an. Gitu ya? Enggak lah ya. Bisa jangan ambil estimate lah gitu. Gimana, kasih nomor rekening aja. Iya. Niatin. Orang-orang yang tidak bersedekah setiap malam di bulan Ramadan adalah orang-orang yang sangat menyesal. Padahal pahalanya infak yang paling tinggi adalah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bahkan dengan tim sama panitia saya, kita harus infak kalau perlu tiap malam 29.000. Paling enggak kan salah satu malamnya Lailatul Qadar. Jazakumullah. Selanjutnya, tadi berlomba dan lebih cepat lagi. Nah, sekarang sebagai penutup 10 menit ke depan, setelah itu kita salat sunnah isyraq. Ya, 10 menit lagi jam 6 atau saya salah jam? Betul ya? Oke, jam 5.50. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik. Soal qadar itu asbabun nuzulnya diceritakan begini. Rasulullah SAW bertutur kepada sahabatnya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru dikasih ilmu. Jadi kalau disebut nama Muhammad jangan. Kalau perlu nih, kalau perlu bikin auto text, ya. Kalau ada kita ketik SAW, otomatis lengkap tulisannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masuk doa loh. Tapi kalau mengetik setiap saat itu lebih bagus lagi. Saya bicara yang paling malas tadi kan, pakai auto text, kalau pencet SAW otomatis Sallallahu Alaihi. Kalau perlu ALH Alhamdulillahirabbil, kan bisa teks bahasa Arabnya gitu kan. Supaya kita sendiri juga beribadah saat mengirim WA itu Allah. Males banget tulis Allah itu pakai huruf besar A-nya. Ini bukan anu ya. Ini bukan khayalan. Ini terjadi. Ada orang kena serangan jin. Ini demi Allah terjadi. Kena serangan jin karena setiap menulis insya Allah nama Allah selalu huruf kecil. Entah gimana jinnya marah sama dia itu. Allah Alam. Dan ini kejadian. Sama Allah tuh gak menghargai. Allah Alam entah kenapa nih, tapi cerita sama saya ini anunya, rukiahnya. Dia itu diserang menjadi sasaran jin. Saya gak ngancem ya. Saya cuma ingin menekankan, sampai Allah saja dalam penulisanmu kamu tidak menghargainya. Padahal membawa lafzul jalalah ke dalam toilet itu gak boleh kan. Nah, satu hari Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi, kan gitu ya, bercerita dulu di masa Bani Israel ada seorang laki-laki yang selama 1000 bulan selalu siaga satu jihad siangnya, dan di malam harinya laki-laki dari kalangan Bani Israel ini selalu menegakkan malam-malamnya. Allahu Akbar. Oke, ini ceritanya. Cerita yang pertama apa? Laki-laki dari kalangan Bani Israel selalu siaga jihad. Labisa silah al-fashar. Itu yang namanya senjatanya, itu selalu melekat di pinggangnya. Mungkin dia lepas ditaruh di samping tempat tidurnya kalau dia tidur saja. Selebih itu dia ingin hari-harinya juhdun wa mujahadatun wa jihadun. Sepanjang harinya dia tidak ingin mati seperti daun-daun kering di hutan. Sepanjang hidupnya dia memilih menjadi orang mulia yang tidak menjadi pengemis bagi dunia. Sepanjang hidupnya di siang hari dia tidak ingin mati seperti hewan-hewan yang kurus kering ditelan penyakitnya lalu mati tanpa ada upaya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, bapak-bapak cita-citanya mau mati bagaimana? Hidup ini milik cara mati. Tapi saya katakan bapak ibu udah tahu kok nanti cara matinya gimana. Mau tahu gimana cara matinya? Bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Bagaimana cara matimu, seperti itu pula kamu dibangkitkan dari kuburmu. Sekarang lihat, mayoritas waktu Anda kepakai untuk apa? Kayak begitu nanti matinya. Saya mau tanya, mayoritas hidup kita dipakai di jalan Allah atau tidak? Insya Allah ya atau insya Allah tidak? Hati-hati pilih hidup. Hidup itu, menjalani hidup itu memilih cara mati. Dulu saya sempat agak-agak ngaco cara berpikir saya, karena saya diharapkan masuk pesantren oleh orang tua tamat SD. Saya gak mau, tamat SMP saya baru masuk. Setelah saya tamat SMU, saya bilang kasihan orang tua saya. Ini saya pribadi ya, Orang tua saya besarkan saya, doain saya, berharap kepada saya supaya saya menjadi jembatan surga bagi dia. Kalau hidup saya harus mengabdi kepada dunia, walaupun itu perusahaan besar, walaupun gajinya dolar, dan dolar sekarang 14.000. Itu ya, saya nggak mau deh. Saya ingin hidup saya mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bisa mati di jalan Allah, saya harus memilih hidup di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mental. Ya, hidup pilihan. Saya tidak tahu kenapa rumah tangga orang ini kebanyakan berantakan gara-gara salah formulasi. Itu sudah saya tulis di kuliah telegram saya. Karena cinta saya anjurkan jamaah rahimakumullah, kita jarang ketemu walaupun dekat tetanggaan. Saran saya ikut deh di Bakhtiar Nasir Official di telegram. Saya bikin kuliah telegram sepanjang Ramadan ini. Masuk ke situ, banyak materi-materi bagus. Kalau pagi ini materinya upgrading iman, siang masuk surga sekeluarga, malam tadabur Quran untuk tazkiyatun nafs, ambil ilmu. Nanti setelah Ramadan saya akan bikin channeling sendiri. Jadi akan ada sampai ke politik Islam saya akan berikan, kemudian dasar-dasar keislaman sampai ke tingkat advance, sampai ke kemudian ilmu peminatan. Udah dakwah digital saya mau kembangkan. Begini, kenapa keluarganya berantakan? Salah formulasi. Kan harusnya formulasi keluarga itu wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa kalau kamu juga punya bagian di dunia. Sekarang saya mau nanya, ini membangun rumah tangga, mana formulasi yang dipakai? Cari akhirat, jangan lupa dunia, atau cari dunia, jangan lupa akhirat? Cara Bapak membangun rumah tangga yang mana? Sejujurnya, sejujurnya ibu-ibu nih membangun rumah tangga nih bersama suami, formulasinya yang mana? Pokoknya kita cari akhirat dulu, tapi jangan lupa dunia. Pokoknya akhirat, akhirat, akhirat, gitu ya. Sehingga marahnya sama anak juga beda. Kenapa kamu nggak sholat berjamaah? Marah kalau sampai malam-malam Ramadan gini anak-anak nonton TV. Dia kecewa sama anaknya. Kalau sampai sudah menjelang akhir ini belum khatam-khatam juga. Itu kalau keluarga akhirat oriented. Kita keluarga yang mana? Pokoknya cari dunia, tapi jangan lupa yang kita pakai di rumah mana formulasinya? Halo. Yang pertama atau yang kedua? Bagus-bagus ya orang di sini ya. Rencananya bagus-bagus, maksud saya gitu. Planningnya bagus-bagus semua. Mudah-mudahan itu pula yang terlaksana. Dikisahkan lagi oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang sepanjang malamnya ditegakkan malam itu dengan beribadah dan terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 1000 bulan. Sahabat Nabi yang bermental superioritas itu, sahabat-sahabat Nabi yang selalu ingin melakukan yang terbaik dalam beramal saleh, sempat galau. Bisa nggak ya saya seperti Bani Israel itu, sementara fisik saya seperti ini? Itulah makanya surah Al-Qadr itu dimulai dengan inna, sesungguhnya, untuk menghilangkan kegalauan. Ada 4 surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan inna harfu tauqid, sesungguhnya, menghilangkan kegalauan. Surah apa saja? 1 surah Al-Qadr, 2 inna a'tainakal kautsar, yang ketiga surah inna fatahna laka fatham mubin al-fatih, yang keempat surah Nuh, ya, inna arsalna Nuhan ila qaumi, dan seterusnya, untuk menghilangkan kegalauan itu. Beredar di kalangan sahabat, mana mungkin kita bisa mengalahkan seorang laki-laki dari Israel seperti itu, tapi saya ingin seperti dia, hebat sekali. Siangnya siangnya siangnya siaga satu jihad, malamnya siaga satu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang di malam 10 hari terakhir, siang hari 10 hari terakhir, siangnya siaga di jalan Allah Subhanahu wa taala dan malamnya siaga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan rahmat Allah, karena hati para sahabat yang ingin menjadi orang-orang priority dalam beramal saleh, diturunkanlah surah Al-Qadar itu. Diturunkan surah Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul. Kapan surah Al-Qadar itu diturunkan? Emang sebelumnya Quran belum diturunkan? Sudah. Dalam riwayat yang sahih menurut jumhur ulama, pendapat yang paling benar, surah Al-Qadar ini bukan diturunkan di Mekah, jadi bukan Mekkiyah. Adalah surat yang pertama-tama diturunkan di Madinah. Min awal suril madaniyah. Jadi kalau diturunkan di Madinah, berarti sudah ada Quran enggak sebelumnya? Diturunkan. Sudah kan di Mekah ya. Berarti kemungkinan besar para ulama mengatakan surah Al-Qadar itu diturunkan tahun pertama Hijriah di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Karena yang pertama kali turunkan pada tanggal 17 Ramadan itu surah apa? Al-Alaq, Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadar turunnya di mana? Di Madinah. Padahal saat itu ayat-ayat jihad belum turun. Bayangkan coba, ayat jihad di At-Taubah, ayat jihad di Al-Anfal dan surat-surat lain belum turun. Ya, lihat nih, saya sedang memberikan how to be the winners di sini terkait dengan Lailatul Qadar itu. Ini masuk puncaknya materi ini. Ini puncak materi. Perhatikan baik-baik. Saya sudah antarkan secara gradual. Padahal surat ayat aja belum turun, surat ini turun di awal-awal periode Madaniyah. Artinya apa? Sahabat yang hatinya dipenuhi dengan mental the winners, mental pemenang, Allah berikan rahmat kepada mereka. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairun. Kalau kamu ingin seperti Bani Israel, nih disiapkan satu malam yang kalau pada malam hari itu kamu berbuat baik, maka nilainya sama dengan 1000 bulan. Masih galau nggak kalau jamaah di sini untuk bisa seperti Bani Israel tadi? Galau nggak? Enggak, ternyata sudah punya pilihannya. Ini di sini the winner selalu ingin mencari amal saleh yang terbaik. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Setelah surah Al-Qadar turun dan umat Muhammad SAW dipenuhi siang harinya dengan ruang jihad siaga satu di jalan Allah dan malam hari siaga satu untuk berjumpa dengan Allah lewat ibadah-ibadah, tahun kedua Hijriah terjadi perang besar, namanya Perang Badar. Di situ menang besar, kegemilangan yang luar biasa. Hanya dalam tempo 1 tahun Rasulullah membangun kekuatan. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa rahasia kekuatan mujahidin Perang Badar berdasarkan surah Lailatul Qadar? Apa? Siang harinya siaga satu di jalan Allah. Itu mental. Gak ada tuh yang namanya anak muda ya, hidupnya hahaha terus. Gak ada. Apalagi orang-orang tua, udah tua gak sadari juga. Gak ada. Kenapa Perang Badar itu kemudian dimenangkan secara gilang gemilang? Allah turunkan pertolongannya ke Perang Badar. Kenapa? Karena para sahabat Nabi, meskipun jumlah mereka sedikit, hati mereka dipenuhi siaga satu di siang hari untuk siap berjihad di jalan Allah. Aishkarinun al-mud syahidan. Hidup saya cuma dua pilihan, hidup menjadi orang mulia atau mati sebagai syahid. itu pilihannya. Dan di malam hari juga cuma satu pilihan, saya harus jaga satu untuk senantiasa berjumpa dengan Allah lewat ibadah-ibadah. Allah. Sehingga tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, gemilang menangnya. Sampai di sini selesai sudah tugas saya menyampaikan materi The Winners. Kalau saya tanya, materi tadi dari awal sampai akhir apa aja tuh? Berapa segmen tadi? Sebetulnya 4. Segmen 1, tips-tips bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar dengan 10 amalan istimewa. Yang kedua, tentang apa tadi? Hah? Bahwa mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang. Ya. Saya sudah buka mindsetnya supaya enggak menjadi inferior. Mental kita itu enggak inferior. Kayaknya enggak mungkin deh gue. Saya mau nanya, siapa yang pernah bercita-cita ingin jadi wali Allah? Siapa yang pernah bercita-cita ingin jadi walinya Allah? Padahal Allah sendiri yang sudah menyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Ustaz, saya enggak punya sorban putih kayak Pangeran Diponegoro. Ya salah lu definisikan wali kayak begitu. Para wali itu kan kriterianya 4. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Saya tuh teringat doktrinnya ayah saya. Nah, Bapak mau kamu jadi ulama ke depan. Karena dulu saya rencana cita-citanya mau jadi pemain bola dulu-dulu. Zaman-zaman sesat dulu gitu. Saya pikir alhamdulillah saya terima kasih sama ayah saya. Ketika dia transformasikan idealismenya. Di pesantren saya sempat hampir pulang. Saya udah gak tahan di pesantren. Bapak saya bilang, nah di sini kamu lagi digembleng, ya. Aku bilang, udah saya udah gak tahan, mau pulang aja. Kamu lagi digembleng. Alhamdulillah bapak saya tegar. Ketika bapak saya ninggalin saya jauh-jauh, rupanya nangis juga dia. Gitu. Nah, itu ayah, ya peran itu. Walaupun sampai hari ini saya belum bisa jadi ulama, mungkin masih U baru gitu. Jadi guru ngaji itu ternyata berat. Nah, saya mau bilang, di sini tugas para ayah, ibu untuk transformasikan mental pemenang kepada anaknya, dan ini bulan Ramadan. Nah, materi ketiga tadi saya sampaikan tentang apa? Istighfar. Ya, berlomba dan bersegera. Yang keempat baru saya bicara tentang lewat apa? Tentang surah Al-Qadar. Itu tadi kesimpulan materi. Diulangi pelajaran baik-baik, minggu depan ada ujian. Lulus apa enggak? Saya doakan semoga jamaah semua termasuk yang dimampukan iman dan wahtisaban dalam siam dan qiyamnya. Saya doakan mudah-mudahan jamaah semua termasuk yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, keluar dari Ramadan sudah diampunkan semua dosa-dosa. Dan sekarang masih dapatkan kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik. Dan terakhir saya mau tagih, siap berinfak? Ya. Saya lupa nomor rekeningnya berapa itu, Ki. Hah? Apa? Ada flyer. Iya, oke deh. Demi Allah saya gak punya rencana itu tadinya, tapi karena ingin mengedukasi jamaah juga, jangan sampai dari malam pertama gak ada infak. Sekarang sudah malam ke berapa nih? Malam, nanti malam ke? 25. Malam ke berapa? 25. Allahu Akbar. Saya ingin tutup. Ternyata benar, bulan Ramadan itu adalah ayyaman ma'dudat. Ternyata hari-hari bilangan Ramadan itu cuma sedikit. Jangan sampai kita ditinggalkan Ramadan dan dosa-dosa belum diampunkan. Jadi tersisa berapa hari lagi? 4 hari lagi nih. Pokoknya siang dan malam lakukan seluruh amal-amal saleh istimewa yang bisa mendatangkan ampunan semuanya. Siang di siang hari, qiyam di malam hari, tilawatul Quran siang dan malam, sedekah siang dan malam, terutama perbanyak di malam hari. Gitu ya. kemudian istighfar, berzikir dan berdoa sebanyak-banyaknya. Kemudian tahari Lailatul Qadar, memberi makan orang yang berbuka puasa, dan terutama memberi makan orang yang sahur sedang beriktikaf, mendoakan kedua orang tua, dan semua amal saleh apa saja yang bisa kita lakukan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.